Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabih, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, al-muallif Taqiyuddin Ahmad ibn Ali al-Maqrizi rahimahullah ta'ala fi muqaddimati kitabih, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sampai sekarang kepada syarah penjelasan alhamdulillahi rabbil alamin, ya begitu kan? Nah, qawlu rabbul alamin, hah? Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbi, tabi alhamdulillahi rabbil alamin. Taqaddal, dibaca sini ya, akbar. Alamin. Alamin. Jam'u alamin. Jam'u alamin. Fal makhluqatu kulluha awalim. Alamul jinni, alamul insi, alamul malaikati, alamul hayawanati, alamul tuyuri, wa awalim layak lamuha illallah zahiratan wa khafiyatan kulluha allahu rabbiha, kulluha allahu rabbiha rabbuha, kulluha allahu rabbuha subhanahu wa ta'ala, wa kullu ma siwallahi fahuwa alimun alamun alamun, kama qala syaikhu Muhammad Nu Abdul Wahabi rahimahullahu awalimu mukhtalifatun walidhalika jama'ahum waqala al-alamina yufradu wa yuqalu al-alamu. Baik, qala al-musannifu rahimahullah wa rabbil alamin, qawluhu rabbil alamin al-rabbu huwa al-malik, yang namanya Rob, dia adalah Al-Malik, Maha Raja, Maha Menguasai. Wa Al-Malik kama ya'ti min kalamil muallif, sebagaimana nanti ya datang dari penjelasan dari ucapan muallif Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala. Fa Rabbu huwa Al-Maliku Al-Khaliku Al-Mudabbiru, ya maka Rob dia adalah, ya Rabb itu dia adalah yang Rabb Malik, menguasai, Raja Al-Khaliq, kemudian yang Maha Mencipta, Al-Mudabbir, dan yang Maha Mengatur alam semesta. Dia mengatur alam semesta ini. Nah, kemudian Al-Alamin itu jam'u alam, itu namanya jamak, apa namanya, ya jamak mulhaq, jamak mulhaq ya, dengan jamak mudzakkar salim, ya artinya ketika dia jamak marfu dengan al waw mansub dan majrur dengan al ya, sebagaimana ja'a al muslimun raaitu al muslimin marartu bil muslimin. Nah ini begitu juga, dia mulhaq, disertakan, diikutkan. Mufradnya alam, alam, alam semesta ini, alam, alam. dunia ini, alam kehidupan ini, alam namanya. Waqala wal alamina jam'u alam. Fal makhluqatu kulluha awalimu. Maka seluruh makhluk semuanya adalah awalim. Nah, ini jamak sighah muntahal jumu'. Maka alam punya dua jamak. Pertama jamak mudzakkar salim mulhaq, ya alamun alamin. Yang kedua sighah muntahal jumu' mafa'il awalim, ya awalim. Semuanya adalah awalim, semuanya adalah makhluk. Ya alam, baik itu alam alamil jinni wa alamil insi wa alamil malaika, atau alamul jinni, alamul jin insi, alamul malaika, alamul hayawanat, alamul tuyuri. Ya. Semuanya itu adalah alam, baik itu alam jin, alam manusia, alam malaikat, alam hewan, alam burung. Wa awalimu la ya'lamuha illallah zahiratan wa khafiyatan. Dan seluruh alam yang tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah, melainkan hanya Allah, baik secara zahir yang nampak maupun khafiyah, maupun yang tidak nampak. Kulluha Allahu rabbuha, semuanya Allah adalah Rabbnya, ya subhanahu wa ta'ala. Kullu ma siwallahi fahuwa alamun, maka setiap selain Allah adalah alam. Kama qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh ya Muhammad bin Abdul Wahhab. Di buku apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan setiap selain Allah adalah alam? Di buku apa? Salah satu usul. Ya. Wal awalimu mukhtalifatun. Nah, sedangkan awalim itu berbeda-beda. Ya, alam jin beda sama alam manusia, alam hewan. Lidzalika jama'ahum, oleh karena itulah ya, mereka para ulama ahli bahasa menjamakkannya dengan ungkapan alamin. Ya, karena alamin itu majrur. Ya, Rabbil alamin. Mudhofun ilaihi. Ya. Yufradu wa yuqalu. Dia dapat dimufradkan dan dikatakan kalau dia mufrad alam al-alam hakadha. Baik. Sekarang qauluhu wal aqibatu lil muttaqin. Ah, tafadhal dibaca di sini. Ya. Mirzam. Jangan. Ya Mirzam, siapa di sini? Yang mau baca di sini. Sabit udah ya? Hah? Udah. Ah, Saiful. Lama. Fir'aun apa irobnya di sini, Saiful? Apa irobnya? Fa'il. Mana amilnya? Ada. Baik, terus. Ardhahum wa ahlaka fir'auna wa tahtiru bidan fir'auna, gimana sih tahqiq itu kok begitu, gimana la wa tahaqqaqa Thank you. Baik, wal akhiratu lil muttaqin, perhatikan. Dan ya, akibat dampak yang baik itu ialah untuk orang yang bertakwa. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan kama qala Musa. Sebagaimana yang Musa katakan li qaumihi kepada kaumnya. Lamma adahum fir'aunu. Tatkala Fir'aun mengganggu mereka, maksudnya apa di sini? Menzalimi mereka. Ya, berbuat jahat kepada mereka. Wadayaqahum, wadayaqahum, dan juga Fir'aun memberikan kesempitan hidup, menyudutkan mereka. Watajabbara alaihim, tajabbara, dan Fir'aun berlaku sewenang-wenang ya kepada mereka. Istainu billahi wasbiru, maka Allah berfirman ya, mengutip ucapan Musa, minta tolonglah kalian pada Allah dan bersabarlah. Innal ardo lillahi yuwarisuha, yuwarisuha mayyasha'u min ibadi. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, yang Allah akan wariskan kepada siapa saja dari kalangan hamba-hambanya. Wal akhibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik ini adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Fatahaqqaqa, ya, maka terrealisasilah hada. Fatahaqqaqa hada, terrealisasilah hal ini. Wa awrasnal qawman ladhina kanu yustada'abuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Maka Allah berfirman, dan kami wariskan kepada suatu kaum, kami wariskan al-qawma alladina kanu musadifin, kami mewariskan kaum yang mereka adalah musadafin, yustadafun, yang mereka adalah kaum yang tertindas, ya, masyariqal ard, ya, negeri bagian barat, wa magharibah, kami wariskan kepada mereka kaum tersebut negeri bagian barat dan bagian timurnya, masyarik timur maupun baratnya, allati barakna fiha, yang kami berkahi, ya, yang kami berkahi. Nah, wa tammat kalimatu rabbika alhusna, dan telah sempurnalah kalimat Rabbmu yang husna, kalimat Rabbmu yang husna ala bani Israil, sebagai janji untuk bani Israil, ya, bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Wadammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuh, dan kami menghancurkan apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Wa ma kanu ya'rishun, dan apa yang telah mereka bangun. Fa awrasahum Allahu arda Misra, maka Allah mewariskan kepada mereka negeri Mesir, ardahum, negeri mereka sendiri. Wa ahlaka Fir'aun, wa ahlaka Fir'auna, ya, maf'ul, ya, lebih enaknya, ya, dan Allah membinasakan Fir'aun. Wa tahaqqaqa bidzalika ma qalahu Musa, ya, dan telah terrealisasilah kalau begitu apa yang dikatakan oleh Musa kepada mereka, innal ardha lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Hakadha wa qawluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Ini Syekh Al-Maqrizi berselawat. Tafadhal, dibaca di sini. Ya. Mirzam, mirzam. Mustahabbatan. mustahabbatan fi mawadi'a. Walil Imam Ibnu Al-Qayyim kitabun hafilun mustaqil ismihi jala'il afhami fi fadli sholati ala Muhammadin khairil anami fihi mabahithu alimatun fi hadal mawdu'i falhasilu anna sholata wa salama ala nabina wa sallallahu alaihi wa sallam min hukukihi alaina an nusalliya wa nusallima alaihi kullama dhukiro wa ahyanan tajibu sholatu kama hiya rukun min arkani sholati fit tashahudil akhiri. Nah, kemudian juga kata musannif di sini ya, berikutnya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, dia kata al-Makhrizi. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Allahu amarana bi sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da ma shalla alaihi wa huwa al-malaika wa huwa wa malaikatuhu. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berselawat kepadanya, setelah Allah ba'dama shalla alaihi wa huwa, huwanya ini kembali kepada Allah. Setelah Allah berselawat kepada beliau, kepada Nabi, dan wa malaikatuhu, dan setelah malaikatnya juga berselawat, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kepada beliau dan ucapkanlah salam kepada beliau dengan ucapan salam. Wassalatu minallah, apa maksudnya Allah berselawat pada Nabi? Sana'uhu 'ala 'abdihi fil mala'il a'la. Itu pujian Allah, sanjungan Allah kepada hamba-Nya, kepada Nabi di mala'ul a'la, di tempat kedudukan yang tertinggi di hadapan malaikat-malaikat-Nya. Wassalatu minal malaikah, maksudnya apa malaikat berselawat? Al-istighfar. Ya, kalau malaikat berselawat kepada antum, ya, maka malaikat beristighfar, memohonkan ampunan. Ya, minta kepada Allah agar dibohongkan ampunan. Wassalatu minal adamiyin, ad-doa. Sedangkan selawat dari kalangan manusia, itu maknanya doa. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wasalli alaihim wasalli alaihim, ambillah dari harta mereka sedekahkan. Sedekahkan ini maknanya zakat. Ya, tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka zakat tersebut, wa tuzakihim, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka biha, dengan harta mereka tadi yang dizakatkan. Wasalli alaihim, dan bagi aminuz zakat, orang yang menerima zakat, maka dianjurkan salli alaihim, maka berselawatlah kepada mereka yang telah membayarkan zakat tadi. Maka ai ud'u lahum, maknanya apa? Doakanlah mereka. Idza dafa'u laka zakata amwalihim fad'u lahum, apabila mereka telah menyerahkan, membayar kepada Anda zakat harta mereka, maka doakanlah mereka. Ya, sedangkan shalatu 'alan nabi wajibatun, sedangkan berselawat kepada Nabi itu hukumnya ada yang wajib. Ya, sebagaimana tadi diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau itu di mana? Di tahiyat akhir. Nah, ini adalah salah satu rukun dari sholat. Ya, jadi kalau antum jadi amil zakat, doakan orang yang bayar zakat. Nabi ada yang datang bayar zakat nasi onta. Ya, maka Nabi mendoakan zakat ternak. Allahumma sholli, ya Allahumma barik li Abi Aufa wa abilihi, Allah mabarik fulan, Allah mabarik li fulan wa malihi, ya Allah berkahilah si fulan dan hartanya. Nah, ya, doa khusus. Nah, kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala di kitab beliau Raudatul Talibin, ya, boleh doa khusus. Nah, karena kalau yang apa namanya, sholli alaihim, itu dikatakan khusus untuk apa namanya, Nabi. Kalau kita boleh berdoakan mereka dengan doa yang macam-macam, kata Nawawi boleh. Ya, permasalahannya simpel, boleh aja. Nawawi menyatakan boleh di Raudhatut Thalibin. Mana lagi tadi? Mana tadi? Udah dibaca Mirzam tadi kan? Lianna Allah amara biha, karena Allah memerintahkan dengannya. Wa taratan takunu mustahabbatan, dan terkadang selawat itu hukumnya mustahabbah fi mawadhi', pada berbagai ya momen, berbagai tempat disebutkan nama Nabi. Jadi sangat dianjurkan. Bahkan ada ancaman khusus bagi orang yang medit pelit. Nah, yang dengar nama Nabi enggak mau berselawat. Walil Imam Ibnu Qayyim kitabun hafilun. Ya, mustaqillun. Dan Imam Ibnu Qayyim, beliau memiliki sebuah kitab yang hafil. Hafil itu mana yang kaya, yang penuh, yang mustaqil, kitab tersendiri membahas tentang selawat. Ismuhu, ya, namanya adalah Jala'ul Af'am fi fadli salati ala Muhammadin khairil anam. Fihi mabahithu azimatun. Di dalam kitab ini terdapat pembahasan yang luar biasa. Ya, yang besar sekali permasalahannya, yang agung, permasalahan yang luar biasa fi hadzal maudhu'i, di topik ini mengenai berselawat. Falhasilu, maka kesimpulannya adalah anna salata wa salama ala nabiyyina, bahwa salawat dan salam kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam min huquqihi alaina, itu diantara hak-hak beliau atas kita. An nusalliya wa nusallima alaihi kama kullama dzukira, itu kita berselawat mengucapkan salam kepada beliau setiap kali nama beliau disebutkan. Wa ahyanan tajibu salatu, nah terkadang selawat itu menjadi wajib. Kama hiya ruknun min arkani salati fi tasyahudi al-akhir, sebagaimana ya selawat itu adalah rukun dari diantara rukun-rukun salat di tasyahud al-akhir. Ah, kemudian qawlu khatamin nabiyyin, Pak Adri. Betul. Akhir. Pada nabi ya badan. Pada nabi ya badan. Terus. Tidak antakuma saati. Apa saah irobnya Pak Adri? Sa'ah apa irobnya? Hah? Apa irobnya sa'ah di sini? Fa'il ila antakuma sa'ah. Jama'atun minan nas. Fi'am jama'atun minan nas. Mana fi'am? Terus khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Ini Al-Maqrizi mengatakan penutup para nabi. Khatim ay akhir. Makna khatim adalah akhir, bukan cincin. Kalau Ahmadiyah memahami khatib itu cincin, khatam, karena bahasa Arab cincin itu maknanya khatam, cincin. Jadi cincin kenabian Nabi Muhammad hanya cincin kenabian. Tapi kenabian itu terus berputar. Makanya Ahmadiyah adalah Mirza Ghulam Ahmad adalah Ahmadi apa Nabi. Antum ya, saya cerita sedikit ya. Sekitar awal tahun 2000 ya, saya pernah jalan-jalan ke Wonosobo. Siapa yang orang Wonosobo sini? Nah, jalan-jalan waktu ikut grup dakwah sebelah lah. Waktu ikut grup dakwah sebelah, jalan-jalan sekian waktu lama, muka hitam ya. Ada namanya Wonosobo. Nah, sebelum Dieng sono lengkong-lengkong namanya, ada lengkong lor, ya. Lengkong utara, lengkong selatan, lengkong. Itu sampai sekarang mungkin enggak terdeteksi. Saya enggak pernah dengar berita sih. Itu hampir semua rumah di perkampungan itu Ahmadiyah. Dalam keadaan mereka enggak sadar mereka adalah Ahmadiyah. Hampir di setiap rumah ada foto Mirza Ghulam Ahmad pakai sorban besar. Setiap rumah. Setiap rumah. Kan saya ikut rombongan dakwah sebelah itu dulu ya. Tubtu ilallah ya. Dulu saya suruh bayan ceramah di suatu kampung. Teman-teman saya ternyata pada tahu itu di sini nih masjid yang ekstrim Ahmadiyahnya. Mutasyadid. Yang lain awal. Ini mutasyadid. Akhirnya saya ceramah. Enggak tahu kenapa ngomong-ngomong masalah tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ngaku-ngaku ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW? Kafir. Yang membenarkan kafir. Jamaahnya tegang semua. Saya pikir, semakin semangat didengerin, semakin menggebu-gebu lagi. Teman saya lari semua. Lari semua. Saya enggak tahu teman-teman saya pada kemana. Lari semua. Lari. Karena jamaah merah semua mukanya. Anda enggak tahu. Anda demi Allah enggak tahu. Enggak tahu sama sekali. Kalau itu marah. Ngerti polos. Si muda. Si jomblo. Ya, nikah ke satu aja belum, apalagi kedua ketiga. Ya. Apalagi. Nah, ya, terus setelah itu Isya sholat. Tegang. Enggak tahu. Tegang semua. Teganglah semuanya. Tapi situ setelah sholat ya tradisinya nahdiin di sana salaman. Salamullah. Ikut salaman saya. Tapi pas salaman pas saya kok pada keras-keras semua tangan. Di situ saya tanya teman-teman saya pada kemana? Lari ke masjid ke musola sebelah sana sholat misalnya. Habis itu saya tanya, kenapa? Wah, antum cari masalah. Itu yang ekstrimnya. Allah, Ustaz. Gak tahu. Itu di kampung yang pemburu. Afrika rumah punya anjing pemburuan. Berburunya di Dieng. Siapa yang orang Wonosobo ini? Tahu itu di Lengkong daerahnya. Ya. Allah Nusta. Enggak tahu sih. Kalau ternyata di situ dipukulin ya. Enggak tahu juga. Baik. Wonosobo di Lengkong. Ada namanya Lengkong Lor, Lengkong apa. Mereka meyakini Nabi Isa wafat. Punya tafsir sendiri. Baik. Fala nabiyya ba'da, maka tidak ada nabi lagi setelah beliau. Fa minal iman bi rasuli sallallahu, maka diantara bentuk keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu antuk minawata taqida annahu akhirur rusul. Anda mengimani dan meyakini bahwa beliau adalah akhir penutup rasul. Fala nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi setelah beliau ila an taquma sa'atu, sampai hari kiamat, sampai tegak kiamat. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, ma wa ma kana Muhammadun aba ahadin. Apa i'rabnya aba di sini ya? Saiful, apa i'rabnya aba? Ma kana Muhammadun aba ahadin. Aba ahadin. Apa i'rabnya aba di sini Saiful? Bingung Saiful. Aldi. Loh, kok enggak tahu? Ah, Manyarif, siapa yang tahu? Obarkana. Ya, aba ahadin. Muhammad SAW bukanlah bapak salah seorang min rijalikum dari di antara kalian, lakin Rasulullah. Namun beliau adalah Rasulullah. Rasulah, apa irobnya Rasulah di sini? Ya. Amar-amar, apa irobnya Rasulah? Hah? Tapi kemana? Kemana? Ahsanta. Baik. Namun beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan beliau adalah khataman nabiyyin. Baik. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana khatimun nabiyyin. Saya adalah penutup para nabi. Wa innahu la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Faman idda'a, idda'a yadda'i. Idda'a yadda'i. Maka barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku an-nubuwwah, kenabian, ya fahuwa kadzabun, maka dia adalah kadzab dengan sifat mubalaghah, dari kadzib. Ya, jangan cuma kadzib tapi kadzab, artinya tukang dusta. Ya, kayak di Indonesia banyak banget Musaddek lah. Ahmad Musaddek, siapa lagi tuh? Si Lia Edan. Apa lagi tuh? Banyak banget waliyadzubillah. Itu kadzab. Kadzab. Bahkan kemarin ada perempuan ibu-ibu ngaku dia adalah nabi juga. Ya. Dan kayak begitu pasti ada pengikutnya loh. Ada aja yang ngikutin. Aliran Musaddek itu ada aja pengikutnya. Lia Eden, ya. Lia Eden itu dengan ajaran errornya ada aja yang mengikutinya, yang ngikutin dosen-dosen lagi. Ya. Dia mama. Biasa mama, dulu di tahun 80-an, kata kakak perempuan saya, tahun 80-an itu dia punya acara di TVRI. Jadi kerajinan tangan, Lia Eden. Namanya memang Lia Eden. Ya, jadi Eden pas ngaku nabi. Dia itu punya acara di TVRI. Ya, ada kerajinan tangan. Kerajinan tangan, merajut. Tiba-tiba tahun 90-an atau 2000 awal, mengklaim jadi nabi. Mengklaim putranya anaknya sebagai itu siapa namanya Imam Mahdi atau apalah ya, kayak gitulah. Allah musta'an. Ya, wa man saddaqa al mutanabbiin. Mutanabbiin ini ya orang yang mengaku nabi. Ya, barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai nabi, maafkan, yang membenarkan orang yang mengaku nabi ba'dar rasuli, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun. Nah, pengikutnya kafir. Ya, li'annahu mukadzibun liqaulillah ta'ala, karena dia mendustakan firman Allah wa khataman nabiyyin. Dia enggak percaya. Allah yang bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Nah, dia malah membenarkan, "Wah, oh, ada lagi kok nabi yang lain." Maka dia mendustakan Al-Qur'an. Mukadzibun liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mendustakan sabda nabi, wa ana khatimun nabiyyin. Walidzalika hakamal muslimun wa aimatul islami alal mutanabbiina bil kufri. Oleh karena itulah kaum muslimun dan imam-imam Islam, hakama, mereka menghukumi, memvonis setka alal mutanabbiin, kepada siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai nabi, memvonis bil kufri, dengan kekufuran, kemurtadan kalau di Islam sebelumnya. Ya, illa man taba minhum, kecuali yang bertobat di antara mereka. Wa akhiruhum fi waqtina, nah, dan di antara akhir mereka di waktu kita sekarang, Al-Qadiani, Al-Baqistan. Nah, ini Syekh mengetahuinya secara yang internasional aja, karena yang go internasional dari pengaku nabi adalah Ahmad Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Kan Syekh mengatakan wa akhiruhum, ya, dan akhir diantara mereka yang ngaku-ngaku sebagai nabi diwaktina, di waktu kita sekarang, di masa kita, yaitu Al-Qadiani, Al-Pakistan, orang Pakistan. Ya, nah, padahal kalau di Indonesia ada lagi, ingat Ahmad Musaddek, apa lagi? Ya, dan Syekh mengetahuinya hanya secara global. Alhamdulillah berita Ahmad Musaddek gak sampai go internasional. Alhamdulillah. Ya, berita Lia Eden gak sampai go internasional. Dianggap kroco. Hah? Dianggap kroco. Kalau Mirza Ghulam Ahmad mendunia. Mendunia. Ya, sampai Uni Soviet. Sampai di Indonesia kan ada Ahmadiyah. Ya. Ya, alladzi idda'a an-nubuwwah, alladzi idda'a an-nubuwwah, yang mengklaim mengaku-ngaku sebagai kenabian, nabi, ismuhu Ahmad Al-Qadiani. Ya, dia mati akibat mubahalah dengan salah seorang ulama Sunni yang ada di Hindustan sana. Ya, mubahalah. Ya. Setelah kejadian mubahalah tersebut, dia sakit berkepanjangan, tersiksa hingga dia Allah hinakan dia. Dia buang air besar, buang air kecil di tempat tidurnya, dan dia mati dalam kubangan tinja dan kencingnya. Sedangkan syekh yang bermubahalah dengan beliau hidup 40 tahun setelah mubahalah tersebut. Masih hidup 40 tahun setelah mubahalah tersebut. Mubahalah bawa anggota keluarga, mubahalah. Ya, karena Mirza Ghulam Ahmad menganggap diri dia benar. Namun dapat wahyu, ya mungkin wahyu, tapi setan. Wahyu setan. Ya. Setan kan bisa ngaku-ngaku jadi malaikat. Ya. Ada orang yang bilang, wah dapat bisikan. Bisikan siapa? Bisikan setan. Ya dimimpiin, itu bukan wahyu. Bukan wangsit. Ya kalaupun wangsit, wangsit dari iblis. Nah. Waqad tabi'ahum fi'amun. Waqad tabi'ahum fi'amun. Fi'amun tadi apa maknanya? Jama'atun minan nas. Katsiratun. Maka sekelompok manusia yang sangat banyak tabi'ahu mengikuti dia, Mirza Ghulam Ahmad ini. Minan nas. Walahum da'watul an. Ya. Wa tad'umuhum ad-dawlu al-kafir. Dan mereka memiliki dakwah hari ini. Punya dakwahnya Ahmadiyah saat ini. Wa tad'umuhum ad-dawlu al-kafir. Dan dual jamak dari daulah. Negeri-negeri kafir ternyata tad'umuhum mendukung mereka. Ya enggak? Dilindungi oleh Inggris. Jangan sampai aja Indonesia juga memberikan perlindungan kepada mereka. Wa yusammuna bil Ahmadiyah. Mereka dinamakan dengan Ahmadiyah. Waqad kaffarahum ulama'ul Islam, ulama'ul muslimin, dan para ulama kaum muslimin mengkafirkan mereka. Fi masyariqil ard wa magharibiha, di barat maupun di timur mengkafirkan mereka. Nah, sampai sini ya. Nah, Aldi baca Aldi. Mana'u, siapa mana'u? Fa'ilnya mana? Wow, kembali ke Ahmadiyah. Ahmadiyah melarang masuk ke Masjidil Haram. Wah, siapa Ahmadiyah? Punya wewenang apa dia? Nah, muni'u, mereka dilarang. Kalau mereka melarang, wah, keren dong dia. Kita gak boleh masuk Masjidil Haram. Nah, bacanya yang benar, lihat-lihat dulu. Annahum kuffarun liannahu laysa ba'dan nabiyyin sallallahu alaihi wasallam nabiyyun. Apa ya Rabb ya Nabi di sini Ahmad? Nah, isim ahsan tadi isim laysa muakhar. Terus wa laysa ba'da syari'atil islami syari'atun wa amma nuzulul masihi alaihi salatu wassalam. Assalamu ma'tub ke as-salah fi akhiriz zamani fa huwa yanzilu wa yakunu tabi'an lir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakiman bi syari'atil islami la ya'ti bi syar'in jadidin wa innama ya'ti bi syari'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam mudah cukup. Ya, baik. Muni'u. Nah, ini Ahmadiyah ini mereka dilarang. Ya, minadukul masuk ke Masjidil Haram fil hajj pada musim haji, umroh juga. Enggak boleh. Ya, Mekah Madinah itu haram bagi orang-orang kafir. Ya. Siapa? Allah alam, Syiah, ya mungkin secara global tidak dikafirkan secara global yang awam-awamnya, ya tapi kan sekarang mereka sudah memutuskan hubungan diplomatik, ya, maka mereka nggak bisa lagi juga ya, karena tekanan-tekanan internasional mungkin kalau mereka waktu masih ada hubungan bilateral, nggak dikasih masuk, tekanan internasional, lalu alam ya. Jadi itu secara global, penghukuman secara globalnya. Adapun nanti ya, setelah dirinci person-personnya, memang murtad keluar dari Islam, bukan Islam. Ya, baik, barakallahu fikum. Kenapa di annahum kufar? Karena mereka orang kafir. Di annahu, ya, kalau Ahmadiyah jelas. Ahmadiyah jelas. Di annahu laisa ba'da nabiyina ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Isa alaihissalam turun di akhir zaman. Ya, fahuwa yanzilu wa yakunu tabi'an li rasuli sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau turun sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakiman bi syariatil Islam. Dan dia pun berhukum dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. La ya'ti bi syari'in jadid. Dia tidak datang dengan membawa syariat yang baru. Wa innama ya'ti bi syari'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dia datang dengan ya, membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Berhukum dengan Nabi Muhammad SAW. Wa yakunu tabi'an li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun nanti menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu ala wa ala alihi wa sahbihi. Ahmad. Ya. Qarabatu wal ashabu humul ladzina sahibu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ghairil qarabati fa kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika fa huwa sahabiyyun wa man amana bihi wa lam yalqahu fa huwa tabi'iyyun mithlu an-najashiyyi rahimahullahu amana birrasuli sallallahu alaihi wasallam lakinnahu lam yara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa mata wa huwa lam yara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa minat tabi'ina wa kullu man amana birrasuli sallallahu alaihi wasallam wa lam yarahu fa huwa tabi'iyyun sawa'un fi waqti rasuli sallallahu alaihi wasallam aw ba'dahu amma man laqiyahu wa huwa ghairu mu'minin bi wa laysa sahabiyan mithlu sa'iril musyrikina alladzina laqaw an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa jalasu ma'ahu wa masyau ma'ahu wa lam tahaqqa lahum luqyahum an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-suhbatu fahum kufarun kamadamu laquhu wahum kufarun falaysu sahabatan wa qawluhu wa mata ala dhalika yakhruju bidhalika man nafiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi walakinnahu irtadda faman laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi walakinnahu irtadda wa hadha tubtilu suhbatuhu wa tabtilu jami'u a'malihi wal iyadu billahi qala ta'ala wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun fa sahabi min man laqiya nabiyya sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika wa ala alihi wa sahbihi Ya ba'da sallallahu ala nabi, setelah beliau berselawat kepada nabi sallallahu wasallam alaihi salatu wasalam, sallallahu ala alihi, maka Syekh Al-Maqrizi berselawat kepada keluarga beliau. Wa idza dzukiru wa idza dzukira al-alu, apabila al-al itu disebutkan, wal ashab disebutkan, maka al yang dimaksud di sini adalah al-qarabah. Apabila disebutkan wa ala alihi wa sahbihi, maka al-al alu ini berbeda dengan ya dengan sahabah. Walaupun al-alu itu maknanya bisa juga ya mengenai ahlul hadis, mereka adalah ahlul nabi, ahlul hadisi hum ahlul nabi, ahlul hadis, maka mereka adalah ahlul nabi, ahlul fir'aun, pengikut fir'aun. Tapi kalau dibarengin dengan sahabat, maksudnya mereka adalah hum al-qaraba, kerabatnya nabi. Ya, kerabatnya nabi. Ya. Dari bani ya, dari bani apa? Abdul Muthalib, dari kakeknya sampai atas. Maka di situ sepupu-sepupu nabi, adik sepupu nabi. Ya, semisal atau keponakan ya, Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian siapa lagi? Abbas, ya, anak-anaknya Abbas, anak-anaknya Abu Thalib. Itu adalah keluarga nabi. Ya makanya ketika Fadl bin Abbas, saudaranya Ibnu Abbas, sepupu nabi berarti. Sepupu nabi, anak paman nabi. Ya meminta kepada nabi untuk dijadikan sebagai amilu zakah. Sebagai amilu zakah. Karena amilu zakah nanti dia boleh dapat bagian dari zakat, ya enggak? Ya enggak? Maka kata nabi sallallahu apa? Ya. Kata nabi sallallahu inna Muhammadan. Ya. Ini apa? Kata Nabi SAW, inna mahadhihi zakah awsakun nas la tahillu li Muhammadin wali ali Muhammadin. Sesungguhnya zakat ini adalah kotoran manusia, enggak halal bagi Muhammad dan keluarganya Muhammad. Nah, di situ masuk adalah sepupunya, yaitu Fadl bin Abbas. Juga dimasuk al di sini adalah keluarga istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi. Ini jelas ya. Antum istri antum, keluarga antum bukan? Ya jelas ini ya. Taibar kalau begitu. Karena Allah menyebutkan di Al-Quran istri-istri Nabi sebagai ahlul bait, ya. Sebagai ahlul bait. Nah, ini mereka yang memiliki kekerabatan. Maka al ashab, ya ashab jamak dari sahib, mereka adalah humul ladina sahibu an Nabi SAW min ghairil qaraba. Mereka adalah yang ya sahibu menemani Nabi SAW, bersahabat dengan Nabi tanpa ada kekerabatan. Fakullu man laqiyan Nabi SAW mu'minan bihi, maka setiap saja yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan dia beriman kepada beliau, kepada Nabi, wa mata ala dzalik fahuwa sahabi, maka dia sahabat. Menurut pendapat yang rajih, walaupun disertai dengan kemurtadan, dia beriman pada Nabi, kemudian ya, Nabi wafat, dia murtad. Di masa Abu Bakar dia ditawan, masuk Islam lagi, tetap sahabat. Menurut pendapat yang paling rajih. Ini pernah kita sebutkan ya di pelajaran syarah al-Baiquniyah. Ya, kemudian wa man amana bihi wa lam yalqahu fa huwa tabi'in, tabi'iyun. Nah, maka siapa yang beriman pada nabi tapi tidak berjumpa dengan nabi, maka dia adalah tabi'in. Mislun Najasyi, semisal Najasyi. Amana ar-rasul, amana bi rasul. Dia beriman pada rasul, walakin lam yara ar-rasula. Tapi beliau tidak melihat Rasul, ya hanya melihat para sahabat yang hijrah ke tempatnya, hijratul ula, wa mata wa huwa lam yara ar-rasul, yang dia wafat dan dia pun belum pernah melihat Rasul, fa huwa min at-tabi'in, maka dia termasuk golongan tabi'in. Tapi para ulama punya ibarah yang lain, kalau dia hidup di masa Rasul, belum pernah melihat Rasul, mereka namanya apa? Al-muhadram, muhadramun, muhadram. Semisal Najasyi adalah Wais al-Qarani, ya bi fathir ra al-Qarani. Kemudian mana lagi tadi? Fakullu man amana bi rasul, maka siapa saja yang beriman pada rasul, walam yarahu fa huwa tabi'i. Walam yarahu fa huwa tabi'i. Sawaun fi waqti rasul, apakah itu di waktu rasul atau ba'dahu atau setelahnya. Ini Syekh Al-Fauzan berpendapat mereka tetap adalah tabi'in, bukan al-muqaddram. Ya Allah alami soal. Amma man laqiyahu wa huwa ghairu mu'minin bihi falaysa sahabiyan. Adapun yang berjumpa dengan nabi tapi enggak beriman pada nabi, maka bukan sahabat. Abu Jahal berjumpa nabi, Abu Lahab berjumpa nabi, Ubay bin Khalaf berjumpa Nabi. Hah? Tapi enggak beriman sama Nabi, bukan sahabat namanya. Ya kafir. Ya. Baik. Mislu sa'irin musyrikin, seperti para ya, seluruh hampir seluruh kaum musyrikin alladziina laqaw an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang berjumpa dengan Nabi, wara'auhu dan melihat, dan mereka pun melihat Nabi, wajalasu ma'ah wa hasyama ma'ah, yang dan mereka duduk bersama Nabi, berjalan bersama Nabi, walam ta, ya, tetapi di sini walam tatahaqqaq lahum luqyahum bin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-suhbah. Tapi as-suhbah, ya, menemani Nabi dalam keadaan beriman itu tidak terrealisasi pada mereka, pada perjumpaan mereka kepada Nabi. Yang dimaksud as-suhbah di sini adalah berjumpa dengan Nabi walaupun sebentar dan beriman pada Nabi. Ya, maka ini kekhususan sahabat. Kekhususan beriman pada Nabi. Dinamakan sahib itu kalau sudah dekat sahabat. Ini dikhususkan siapa saja yang beriman pada Nabi sebentar aja, Arab Badui sekalipun, sahabat. Dia adalah sahabat. Ya, beda sama antum. Antum baru kenal, gimana akhi, rumah antum di mana? Oh ya, anda pinjam uang dong ya akhi. Ya, 1 juta. Loh, baru kenal, kan sahib, sahabat. Ini enggak bisa kayak begitu. Enggak ya, bisa. Kalau Nabi, iya. Nabi, ya, ini orang-orang kafir di Fathul Mekah, baru masuk Islam. Perang Hunain, ikut mereka. Perang Hunain. Di antara mereka ketika lagi berjalan ke Hunain, ada yang keliru lagi melihat orang musyrikin punya Zatu Anwat, mereka juga bilang, ya Rasulullah ij'alana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat. Wah. Kata Nabi, bertakdir Allah Akbar. Punya pengen juga Zatu Anwat, pohon yang bisa bikin ya, senjatanya goloknya nanti top markotop jadi sakti. Nah, kata Nabi, Allah ya, semoga Allah merahmati Musa yang berkat pada kaum, yang berkat pada kaumnya, ij'alana aliha kama lahum aliha. Wahai Musa, bikinin kita dong berhala sebagaimana yang mereka juga punya berhala. Kayak begini juga. Nah, di antara mereka ada kayak begitu, namanya baru masuk Islam, enggak paham. Dikasih tahu sama Nabi, beristighfar mereka, meninggalkan ya perkataan mereka tadi, ikut perang Hunain. Dapat ghanimah yang besar. Baru masuk Islam sahabat. Wahai Rasulullah, saya mau kambing wahai Rasulullah. Nah, buat kamu sekian ukiah itu hewan ternak sejauh satu gunung, sejauh mata memandang. Anak saya wahai Rasulullah, buat kamu juga. Ini anak kamu yang mana? Siapa itu? Abu Sufyan. Ya, minta wahai Rasulullah. Kata Abu Sufyan, anak saya wahai Rasulullah Muawiyah. Ini untuk Muawiyah. Kenapa? Karena sudah jadi sahabat. Iya. Coba antum baru kenal. Ya akhi, akuan akhi. Nah, akuan akhi itu gak cuma pas ditagi. Pas mau juga. Akuan akhi. Nah, akuan akhi. Kok bilang ngutang, wabak dah ngutang. Akuan akhi. Ya. Ini bla bla bla bla bla bla. Segala macam. Duh, baru kenal. Ya akhi, antum pernah belajar mustalah gak? Penjahat bisa ngajarin juga kan? Allah musta'an. Ya, kalau itu khusus untuk sahabat, kalau kita enggak bisa. Ya, baru kenal ya, baru kenal. Besok ketemu juga lupa siapa dia. Baik, mana lagi? Fahum kufar, mereka kufar. Pemadamu laquhu, selama mereka berjumpa dengan beliau, berjumpa dengan Nabi, wahum kufar, namun mereka kafir, falaisu sahabatan, maka mereka bukan sahabat. Wa qauluhu wa mata ala dalik, dan perkataan musannif ya mesti mati. Wa qauluhu wa mata dalik. Jadi sini Syekh Fauzan mengutip pernyataan ulama ahli mustalah mungkin ya. Ya, dan sahabat itu dia mesti mati dalam keadaan iman demikian. Ya khruju bidzalika man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi walakinahu irtadda. Itu maka mengeluarkan di sini tidak termasuk di sini yang berjumpa dengan Nabi, beriman pada Nabi, namun dia murtad. Ya. Semisal anaknya Umayyah bin Khalaf, dia murtad naudzubillah. Semisal seorang sahabat siapa lagi namanya Al-As'ash yang dia murtad di masa Umar. Di masa Nabi beriman, ikut Fathul Mekah. Hajjatul Wada ikut. Haji bersama Nabi. Oh. Antum haji bareng Ustaz top aja senang banget. Ini haji bareng Nabi. Di masa Umar dia minum khamr. Bila mau dicambuk dia enggak suka. Dia pergi ke Romawi, masuk Kristen di Romawi. Di Romawi agamanya Kristen. Waliyadzubillah. Jadilah dia kafir. Mantan sahabat. Ya Allah. Mending jadi mantan reman. Ya. Mantan sahabat. Ya Allah. Kalau dia bersabar, dia akan mendapatkan semua janji-janji Allah radhiyallahu anhu radhwan segala macam. Allah meridhoi mereka. Ya. Jangan antum remeh, sahabat itu walau ada yang kencing di masjid, tengah masjid, ada badui, itu enggak bisa dicapai level oleh siapapun selain sahabat. Murtad naudzubillah. Ya. Paman laki Nabi sallallahu mu'minan bihi walakin irtada fa hada tabtul suhbatuhu. Siapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman pada Nabi, namun murtad, maka kesahabatan dia batal, terhapus. Ya. Kesahabatannya terhapus. Wataftul jami'u amalihi, dan amal-amal dia pun terhapus. Waliyadzubillah. Semoga kita berlindung pada Allah. Allah taala berfirman, "Wa may yartad minkum," siapa yang murtad di antara kalian an dini, dari agamanya, fayamut, dan kemudian dia mati, wa huwa kafirun, maka dia kafir status. Ulaika habitat amaluhum di dunia wal akhirah, mereka itu yang terhapus amalnya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Fasahabi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Asy-syekh kembali menegaskan, siapa itu sahabat yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman pada Nabi dan mati dalam keadaan iman tersebut. Naam ya, kita akhiri subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.